Saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani wa'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya, dan ayat tersebut dibaca oleh seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat, yang mana ayat tersebut berupa keputusan dan ketetapan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Qala fa'rabbi fa'ndirni ila yaumi yub'athun. Qala fa'innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada iblis la'natullah alaih, keluarlah kamu wahai iblis, dan kamu keluarlah dari neraka, dari jannah tersebut, dan kamu terkutuk, dan sesungguhnya kamu mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita terhadap musuh kita yang nyata, yang mana dia adalah iblis. Allah telah melaknatnya disebabkan oleh hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia terlaknat. Sehingga kita sebagai hambanya yang mukminin, atau sebagai hambanya kaum muslimin, untuk berhati-hati jangan sampai mengikuti langkah-langkahnya iblis la'anatullah alaih, dan jangan sampai melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita terlaknat sebagaimana iblis la'anatullah alaihi terlaknat. Oleh karena itu, maka perlu untuk kita mengetahui kejelekan, supaya kita jangan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Dan perlu untuk kita waspada dari kejelekan, supaya kita tidak terjatuh dari atau masuk dari kategori hamba-hamba Allah yang dilaknat. Sehingga oleh karena itu ya akhwani fiddin, saudara-saudara kaum muslimin a'azzani wa'azzakumullahu barakallahu fikum, maka oleh karena itu kita berhati-hati dari sebab-sebab yang menyebabkan Allah melaknat kita, sebab-sebab di dalam kita melaksanakan atau melakukan amalan-amalan yang menyebabkan Allah melaknat kita. Dan banyak sekali perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang hamba terlaknat dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana banyak sebab dan kita akan sebutkan sebab-sebab atau diantara sebab-sebabnya. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menyebabkan Allah melaknati hamba-hambanya, yaitu mati dalam keadaan kafir. Dia kafir di dunia ini dan terus menerus dalam kekufurannya, dan dia tidak mau bertobat. Dan bahkan sampai dia mati tetap di atas kekufuran tersebut. Wal'iyadzu billah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terus-menerus dalam kekafirannya, terus-menerus dalam kemaksiatannya, dan dia mati di atas kekufuran tersebut, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah, dan para malaikat pun melaknat mereka, dan seluruh manusia melaknat mereka, kekal abadi di dalam azab Allah. Dan mereka tidak akan diberikan penundaan, keringanan, dispensasi terhadap azab yang akan mereka dapatkan. Maka Allah menyatakan, falaknatullahi alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Maka laknat Allah terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka kita berhati-hati dari melakukan kekufuran. Maka kita berhati-hati jangan menjadi hamba-hambanya yang kafir kepada Allah, yang kafir kepada Allah, kepada syariat Allah, kepada kerasulan dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan mendapatkan laknat Allah, dan kita takut terhadap laknat Allah yang bisa mengakibatkan azabnya. Kemudian poin yang berikutnya, yang bisa menyebabkan seorang hamba mendapatkan laknat Allah. Dan kita akan menyebutkan poin-poin yang banyak tersebar di kalangan manusia, di kalangan masyarakat kita, di kalangan tubuh kaum muslimin secara khusus dan secara umum adalah manusia. Yang banyak amalan-amalan ini dilakukan, padahal amalan itu bisa menyebabkan terjadinya atau terlaknatnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang berikutnya yaitu yang banyak terjadi di kalangan tubuh kaum muslimin atau di masyarakat atau secara umum manusia, yaitu pembunuhan, membunuh darah yang dihalal, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Maka ini menyebabkan laknat Allah akan turun kepada orang yang melakukannya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa qadiballahu alaihi wa la'anahu wa lahu 'adzabun 'adzim. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah dia akan mendapatkan jahannam kekal abadi di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Syahid dari hadis tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melaknat terhadap siapa saja yang membunuh kaum mukminin darah yang haram untuk ditumpahkan tetapi dia menumpahkannya, untuk haram dia membunuhnya tetapi dia membunuhnya, maka Allah akan melaknatnya. Maka kita berhati-hati dari meneteskan darah mukmin saudara kita seiman yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita berhati-hati jangan sampai menumpahkan darah seorang muslim, karena itu bisa menyebabkan seseorang atau kita yaitu terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang bisa menyebabkan terjadinya laknat atau seorang hamba akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya yang banyak terjadi pula di kalangan tubuh kaum muslimin, yaitu banyaknya menyebar, yaitu banyaknya orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam menggambar, di dalam menggambar makhluk hidup, di dalam menggambar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya dalam memfoto yang bukan tujuan darurat yang dibolehkan oleh syariat Islam, sebagaimana dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala lana qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an thamanil kalbi wa kasbil baghi wa la'anal musawwirin. Bahwasanya Abi Juhaifah radhiyallahu taala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharamkan dari hasil jualan anjing. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan berjualan anjing dan hasilnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan mengharamkan profesi dan hasil dari melacur. Naam, jadi profesi melacur adalah haram. Dan hasil yang dihasilkan dari melacur adapun haram, tidak berkah. Nah, dan Rasulullah SAW kata beliau, melaknat para tukang gambar. Yaitu orang-orang yang menggambar makhluk hidup, yang bernyawa, yang mana Allah mengharamkan. Dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhati-hati dari menggambar. Jangan bermudah-mudahan termasuk di dalamnya memfoto. Kalau bukan perkara darurat. Kalau bukan perkara darurat, jangan bermudah-mudahan wahai ikhwan. Untuk sekedar kenang-kenangan. Atau sekedar senang-senang. Jangan bermudah-mudahan. Karena kita takut terhadap laknat Allah. Karena kita takut dari laknat Allah. Kalau Allah sudah melaknat, siapa yang bisa menolong kita? Kalau Rasulullah SAW melaknat kita, siapa lagi yang bisa menolong kita? Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Oleh karena itu kita berhati-hati dari menggambar makhluk hidup. Karena ini adalah merupakan perbuatan yang menyebabkan adab yang paling pedih nanti di hari kiamat, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling keras nanti azabnya di hari kiamat adalah al-musawwirun, yaitu para tukang gambar, orang-orang yang menggambar makhluk hidup padahal mereka tidak mampu untuk menghidupkannya. Oleh karena itu, ini amalan yang banyak tersebar di kalangan masyarakat kita. Mereka entah mereka sadar atau tidak sadar, mereka tahu atau tidak tahu, mereka sudah dinasihati kah atau belum, tetapi ini sudah ketetapan Allah siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, maka kita berhati-hati, jangan sampai kita melakukan hal tersebut dan memasukkan di dalam rumah kita dan kita atau anggota keluarga kita menjadi pelaku dalam perbuatan ini, karena ini akan menyebabkan orang tersebut akan terlaknat. Nah, poin yang berikutnya yang bisa menyebabkan seorang terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang banyak tersebar pula di kalangan kaum muslimin. Secara umum kita berbicara di tubuh kita demi untuk menasihati kaum muslimin, khususnya diri pribadi kita dan keluarga kami dan keluarga kaum muslimin secara umum dan manusia secara umum. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah, yang mana yang poin yang berikutnya adalah tersebarnya riba, para pemakan riba dan orang yang diwakilkan untuk melakukan riba, atau orang yang menulis riba atau yang bersaksi atas perbuatan riba tersebut, semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku riba, pemakan riba, dan yang diwakilkan untuk melakukan riba, dan juga orang yang menulis riba tersebut, sekretaris ataupun apa. Yang penting dia termasuk yang tolong menolong di dalam menulis perbuatan riba. Dan juga dua saksi yang menyaksikan perbuatan riba tersebut. Maka dia termasuk semuanya. Termasuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, jauhi perbuatan riba, hilangkan dari tubuh kita perbuatan riba, jangan jadikan riba menjadi darah dan daging di dalam tubuh keluarga kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyumal lahmin bata min suhtin fannaru awla biha. Naam. Dan daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka tempat yang pantas baginya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, saudara-saudara kaum muslimin, ini poin yang berikutnya yang bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhati-hati dari perbuatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perbuatan tersebut, dari poin-poin yang telah disebutkan, dan kita masuk ke dalam poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya yang bisa menyebabkan seorang atau seorang hamba terjatuh ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang banyak terjadi pula di kalangan kaum muslimin, yang di dalam tubuh kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum, yaitu banyaknya orang-orang yang menyerupai jenis yang lain, dan begitu pula sebaliknya jenis yang lain menyerupai jenis yang lainnya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la'anallahu al-musyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutasyabbihati bin rijal minan nisa'. Rawahul Bukhari. Qala Rasulullah SAW, Allah melaknat para laki-laki yang menyerupai para wanita, para bencong. Naam. Wan lalaki yang diberikan penciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi dia mau menyerupai wanita. Naam, dia ingin menjadi jenis kelamin wanita dan dia tidak akan mampu. Karena memang Allah sudah menetapkan dia laki-laki. Tetapi dia ingin merubah dirinya. Maka ini termasuk dilaknat oleh Allah. Lelaki yang ingin menyerupai wanita dan begitu pula sebaliknya. Maka mereka Ini banyak terjadi. Mereka tidak akan mampu merubah jenis kelamin mereka. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang ingin menyerupai jenis kelamin selain jenis kelaminnya, bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian. Kalian rendah dan hina kalau kalian melakukan. Baik di sisi Allah atau baik di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dikucilkan dan jauhi. Dan tidak akan banyak manusia yang akan bergaul kepadanya. Terhadap secara fitrah, secara tabiat, manusia mengingkari perbuatan tersebut, apalagi secara syariat. Nah, oleh karena itu, mari kita menjauhkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dengan kita saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Nah, poin yang berikutnya, yang bisa menyebabkan jatuhnya laknat Allah, terjadinya laknat Allah pada diri kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum, yaitu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awal mu'almuna wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wal'anahumullahu walahum adabun muqim. Allah menjanjikan bagi orang-orang munafik, Allah menjanjikan bagi orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga orang-orang kafir, bahwasanya mereka akan mendapatkan neraka yang kekal abadi di dalamnya. Hiya hasbuhum, dan itulah tempat dan hal tersebut cukuplah bagi mereka, cukuplah hal itu bagi balasan bagi mereka. Naam, dan Allah melaknat mereka, yaitu orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, dan begitu pula orang-orang kafir, Allah melaknat mereka. Naam, walahum adabun mukim, dan akan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih, yang kekal abadi. Kenapa? Sebab Allah melaknat mereka. Allah menyebutkan alasan dan sebab Allah melaknat orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, dan orang kafir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil-munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling bekerja sama dalam kedurhakaan kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Yaitu mereka memerintahkan untuk melakukan kemungkaran. Mereka saling memerintahkan, menyuruh untuk melakukan kemaksiatan. Dan mereka saling menasihati untuk tidak melaksanakan ketaatan, menghalangi satu dengan yang lainnya untuk tidak melaksanakan ketaatan pada Allah. Dan mereka kikir terhadap harta mereka untuk menyedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka orang-orang yang melupakan Allah, dan Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang fasik. Maka inilah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Karena sebab mereka saling tolong-menolong dalam kemaksiatan. Dan mereka tidak bersemangat untuk menasihati dalam ketaatan. Dan mereka bakhil, kikir untuk mensedekahkan harta mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini bisa menyebabkan seorang terjatuh di dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Dan poin yang berikutnya, yang bisa menyebabkan terjadinya laknat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak dilaksanakannya amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kesalahan yang terjadi, dan tidak saling memberi semangat untuk melakukan ketaatan terhadap di sekitar kita yang bermalas-malasan dalam menjalankan ketaatan. Lailalladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dilaknat orang-orang kafir, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, baik melalui lisan Daud, Nabi Daud alaihissalam, dan Isa bin Maryam. Sebabnya karena mereka itu orang-orang yang durhaka, dan mereka orang-orang yang durhaka, dan mereka melampaui batas. Dan diantara sebabnya, mereka tidak mau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam diri mereka. Sehingga sejelek-jeleknya mereka lakukan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, wa'azzani wa'azzakumullah, wa'barakallahu fikum. Maka kita berhati-hati dari melakukan hal-hal, atau amalan-amalan, atau perkara-perkara yang menyebabkan la'nat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah yang melaknat, karena kalau Allah yang menjauhkan kita dari rahmatnya, kalau Allah yang menjadikan kita hamba yang terkutuk, tidak akan ada yang mampu untuk menolongnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, fastabiq kul khairat, oleh karena itu kita bersegera berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan, dan bersegera untuk meminta ampun kepada Allah dari kesalahan, kedurhakaan, penyelewengan, dan penunda-nundaan di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد saudara-saudaraku kaum muslimin أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم poin yang berikutnya. Dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan selainnya, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa sharibaha وساقيها وباعيها ومبتعاها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرتها ومعتصرتها. وزاد ابن ماجه رحمه الله وآكل ثمنها. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah melaknat khamar dari 10 sisi, yaitu Allah melaknat khamar itu sendiri dan orang yang meminumnya dan orang yang menuangkan minuman khamar tersebut untuk dirinya atau orang lain. Nah, dan Allah melaknat para penjual khamar, dan Allah melaknat pula para pembeli khamar, dan Allah melaknat pula orang yang meracik khamar tersebut dan yang meminta bantuan orang lain untuk meracik khamar tersebut, dan Allah pula melaknat orang yang membawa khamar tersebut dan orang-orang yang dibawakan khamar tersebut. Dan Ibnu Majah menambahkan, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya, bahwa juga Allah melaknat orang-orang yang memakan dari hasil jualan khamar tersebut. Maka ini merupakan sebab, dan ini banyak terjadi di dalam tubuh kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, jangan kalian biarkan khamar berserakan di tubuh kalian, di sekitar kalian, di rumah kalian, di toko kalian. Maka bertobatlah kalian kepada Allah, karena ini bisa menyebabkan laknat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kita. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, wahai kaum mu'minin, wahai para peminum khamar, bertobatlah kita kepada Allah sebelum Allah mematikan kita dalam keadaan bermaksiat, wa'iyadzubillah. Oleh karena itu, ya akhwani fillah, maka ini poin yang berikutnya yang bisa menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu khamar dari segala sisinya, bisa menyebabkan tersebut, perbuatan tersebut, turunnya laknat Allah kepada para pelaku-pelaku tersebut. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang banyak juga terjadi dalam tubuh kaum muslimin, yaitu sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'ana al-wasila wal mustaysila wal washimata wal mustaysima. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu lafadznya adalah la'ana Allah. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya dan meminta orang lain untuk menyambung rambutnya, dan Allah Subhanahu dan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang bertato, yang menato tubuhnya dan meminta orang lain untuk menato tubuhnya. Dalam riwayat yang lain, bukan Rasul yang melaknat, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melaknat para pelaku-pelaku tersebut. Maka ini perbuatan kemungkaran. Maka ini perbuatan kemungkaran yang menato tubuhnya, apalagi dia seorang muslim. Wahai muslim, ittaqillah, bertobatlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Siapa dari syariat mana kamu menato tubuhmu? Siapa yang menyuruh? Apakah Al-Qur'an dan sunnah? Kalau memang betul kamu seorang muslim, tidak sepantasnya seorang muslim untuk menato tubuhnya. Siapa kamu kalau Allah menghendaki untuk menghukum kamu? Oleh karena itu bertobatlah sebelum Allah mencabut nyawa kita. Walaupun kita memiliki tato seluruh tubuh, kita tidak akan mampu melawan malaikat maut kalau malaikat maut datang menjemput nyawa kita. Maka ini perbuatan yang bisa menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita sebutkan poin yang sebelum yang terakhir yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar pula radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyogok dan orang-orang yang disogok. Dan ini amalan, sekali lagi juga, di antara amalan-amalan kemungkaran yang dianggap remeh oleh kaum muslimin dan menjadi perbuatan seperti jamur menyebarnya, yaitu sogok menyogok, perkara biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala melaknat perbuatan tersebut sehingga menyebabkan kemungkaran terjadi dan terlaknat orang tersebut, yaitu perbuatan sogok dan menyogok. Orang yang menyogok memberikan uang suapan, dan yang terima suapan semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis tersebut dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka kita berhati-hati, jangan biarkan di dalam diri kita atau keluarga kita atau anak istri kita atau sanak famili kita atau tetangga kita atau masyarakat kita atau rukun tetangga kita atau rukun warga kita atau secara luas, jangan sampai menyebar amalan yang berbahaya ini, karena akan menyebabkan kita terkutuk, terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah, kita berhati-hati dari amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Araftu syarra la li syarri walakin liyattaqifi wa man lam ya'rif syarra min al-khair yaqufi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melaksanakannya. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, tetapi untuk berhati-hati supaya aku tidak terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Karena siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia akan jatuh di dalamnya. Maka poin yang terakhir, walaupun bukan pembatasan, yaitu amalan yang bisa menyebabkan terlaknatnya seseorang atau masyarakat, enam, atau bahkan mungkin bangsa dan negara, yaitu poin yang terakhir, dalam pembahasan kita hari ini, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Naam. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu apa yang kami jelaskan kepada manusia setelah kami menjelaskan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran setelah Allah menjelaskan dengan jelas, setelah Allah merincikan dengan rinci, setelah Allah tidak menyembunyikan dengan penyembunyiannya. Naam. Maka dia akan, mereka-mereka itu akan mendapatkan laknat Allah dan laknat orang-orang yang mampu untuk melaknatnya. Yaitu apa yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu, wahai akhi, jangan kamu sembunyikan kebenaran. Wahai ustaz, jangan kamu sembunyikan kebenaran. Wahai syekh, jangan kamu sembunyikan kebenaran. Wahai pak kiai, jangan kamu sembunyikan kebenaran karena terusik kepentinganmu, karena terusik keuntunganmu, karena takut terhadap apa yang kamu sembunyikan. Jangan sembunyikan kebenaran saya ataupun antum atau siapapun dia, karena kita bukan takut kepada manusia, karena kita bukan berhadapan dengan fulan atau allan, tetapi Rabbul Alamin yang ada di atas kepala kita. Wallahi wa rabbi, kalaulah kita bertemu Allah dalam keadaan kita ridha dan seluruh manusia membenci kita, itu lebih baik daripada kita berjumpa Allah, seluruh manusia ridha pada kita, sementara Allah menghujat karena kita menyembunyikan apa yang seharusnya kita tidak sembunyikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang terjauhkan dari laknat Allah, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang kita sadar ataupun tidak sadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita terbimbing di dalam menjalani sisa-sisa umur kita ini di atas al-bayyinah wal kitab was sunnah, di atas ketaatan dan di atas tuma'nina, sakinah, tawadu dan sami'na wa ata'na, dari atas di atas perkataan Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.